tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang, bangunkan ibu suruh sembahyang, jadi